وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أخوان في الله، kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, ususul aqidatil islamiyah, pokok-pokok akidah Islamiyah. Ad-dinul Islami, agama Islam, kama sabaqa an awdahna, sebagaimana telah lalu yang telah kami jelaskan, aqidatan wa syari'atan, terdiri dari akidah dan syariat. Akidah adalah keyakinan, syariat adalah amalan. Waqad asyarna ila syai'in min syara'ihi, dan kami telah mengisyarahkan, maksudnya menjelaskan, beberapa dari syariat-syariatnya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang salat, zakat, puasa, haji. Wa dzakarna arkanahu allati tu'tabaru asasan li syara'ihi, dan juga kami telah menyebutkan rukun-rukunnya yang rukun tersebut dianggap sebagai pokok dari syariatnya. Amal aqidatul islamiyah, maka adapun aqidah islamiyah, fa ususuha, maka pokoknya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wal qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, takdir yang baik ataupun yang buruk. وقد دل على هذه الخصوص كتاب الله, dan telah menunjukkan atas pokok-pokok ini kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya telah terdapat dalil di dalam kitab dan sunnah tentang pokok-pokok ini. Fa fi kitabillahi ta'ala, maka adapun yang terdapat di dalam kitabullah, yaqulu Allah ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriqi wal-maghrib, bukanlah sebuah kebaikan engkau menghadapkan wajah-wajah kalian atau kalian menghadapkan wajah-wajah kalian menghadap ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, dan beriman kepada malaikat. Wal kitabi, dan iman kepada kitab-kitabnya. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi, yaitu rasul-rasulnya. Wa yaqulu fil qadar, dan Allah Ta'ala berkata tentang qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdir. Wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar, dan tidaklah urusan kami ini kecuali hanya sekejap seperti kedipan mata. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibril, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata menjawab pertanyaan Jibril, hina sa'alahu anil iman, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatih, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya ataupun yang buruknya. Di sini ada sedikit penjelasan, karena ini rinciannya akan dirinci oleh beliau insyaallah ta'ala. Tetapi di sini ada sedikit catatan, yaitu di dalam hadis ini, di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Cukup dengan kata antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitab dan seterusnya. Ketika menyebutkan takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir. Kenapa ketika menyebut malaikat tidak disebutkan lagi antuk mina, engkau beriman, wa kutubihi, atau watu mina bi kutubihi, watu mina bi rusulihi? Kenapa tidak disebutkan? Tetapi ketika menyebutkan takdir, Rasulullah mengulang kembali, watu mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir. Hal ini dikarenakan sebagai penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan terjadi di umatnya ini orang-orang yang mengingkari takdir. Orang-orang yang mengingkari takdir. Ada dua kelompok. Mereka yang tersesat dalam memahami takdir. Yang pertama adalah Qadariyah. Orang-orang yang menafikan takdir secara mutlak. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki campur tangan apa yang terjadi di muka bumi ini. Jelas ini sesat karena bertentangan dengan Al-Quran. Di antaranya seperti apa yang tadi kita bacakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang ghulu. Orang yang ghulu dalam menetapkan takdir. Sehingga mereka mengatakan seluruh perkara yang terjadi itu semuanya dicintai oleh Allah. Termasuk ketika dia bermaksiat, dia berdalil dengan takdir. Ini adalah sudah takdir Allah. Ketika dia melakukan perbuatan durhaka, dia mengatakan, saya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Sehingga takdir digunakan oleh mereka sebagai tameng untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Insya Allah nanti bantahannya pada babnya tersendiri, ya, pada bab tersendiri. Yang secara ringkas bahwasanya dua kelompok ini adalah kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi di akhirnya, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi. Ini ada penegasan lagi. Khairihi wa syarrihi. Baiknya dan buruknya takdir tersebut. Artinya wajib bagi kita beriman kepada takdir, baik itu takdir yang bagus, yang baik, atau takdir yang buruk. Qala rahimahullah ta'ala al-imanu billah ta'ala. Ini beliau akan merinci satu persatu. Yang pertama adalah iman kepada Allah ta'ala. Fa'ammal imanu billahi, maka beriman kepada Allah, fayatadhammanu arba'ata umurin. Maka beriman kepada Allah ini terkandung empat perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dallat ala wujudihi ta'ala, sungguh telah menunjukkan, telah menjadi dalil tentang keberadaan Allah ta'ala beberapa perkara. Yang pertama, al-fitrah. Fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Atau fitrah makhluk secara umum. Yang mereka diciptakan oleh Allah di atas fitrah mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal-aqlu, dan akal, secara akal. Ini juga semua akan dirinci oleh beliau. Wasyar'u, dan syariat. Dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah. Wal-hissi, dan hissi. Hissi ini adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu hissi. Qala amma dilalatul fitri ala wujudihi subhanah, maka adapun dalil fitrah yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna kulla makhluqin, maka setiap makhluk, qad futira ala al-imani, telah ditentukan fitrahnya, telah ditetapkan fitrahnya beriman bi khaliqihi, kepada penciptanya, min ghairi sabqi tafakkirin au ta'limin, tanpa harus didahului berpikir atau belajar. Artinya seluruh makhluk sudah diberikan fitrah oleh Allah, ditetapkan fitrahnya mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalik, sebagai pencipta. Wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitrah, dan tidak akan berpaling dari tuntutan fitrah ini illa man qara'a 'ala qalbihi ma yasrifuhu 'anha, kecuali orang yang datang kepada hatinya perkara-perkara yang memalingkan dari fitrah tersebut, seperti syubhat, ya, seperti kesesatan, kekufuran yang masuk merusak fitrah manusia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Ya. Tidak ada bayi pun atau satu bayi pun kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan maulud tersebut, bayi tersebut menjadi Yahudi. Ayunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Ayumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan juga di zaman ajali, Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan kepada manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, maka mereka pun menjawab, bala, iya, benar, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya Bani Adam, Rabbnya makhluk ini. Kemudian yang kedua, wa amma dilalatul aqli, maka adapun dalil akal, ala wujudillahi ta'ala, tentang keberadaan Allah ta'ala, fali anna hadihil makhlukat, maka sesungguhnya makhluk-makhluk ini, sabiquha walahiquha, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, la budda laha min khaliqin awjadaha, ini pasti, mau tidak mau, pasti ada yang menciptakan atau seorang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Idh la yumkinu antujada nafsaha binafsiha, atau antujada nafsuha binafsiha. Karena satu perkara yang tidak mungkin makhluk tersebut mengadakan dirinya, tidak masuk akal yang tadinya tidak ada kemudian mengadakan dirinya. Wala yumkinu an tujada sadfatan, dan tidak mungkin pula dia ada tiba-tiba ada. Makhluk ini tiba-tiba ada. Tanpa ada yang menciptakan, tiba-tiba ada. Ini juga sama tidak mungkin. La yumkinu an tujada nafsaha binafsiha li anna syai la yakhluqu nafsahu. Adapun tidak mungkinnya makhluk ini mengadakan dirinya sendiri, karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya. Ya, tidak bisa menciptakan dirinya. Kenapa? Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun. Karena makhluk ini sebelum ada kemunculannya, sebelumnya apa? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Ma'dumun, tidak ada. Fa kaifa yakunu khaliqan? Bagaimana bisa berganti posisi sebagai pencipta? Jelas secara akal ini tidak bisa diterima, ya. Tidak bisa diterima. Artinya jawabannya pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan makhluk ini. Wala yumkinu an tujada sadfatan, dan tidak mungkin pula dia ada dengan begitu saja. Tiba-tiba. Kenapa? Li'anna kulla hadisin labudda lahu min muhdis. Hal ini dikarenakan setiap perkara yang baru, yaitu makhluk, ini harus ada yang menciptakannya. Li'anna wujudaha ala hadan nizam al-badi', dan juga keberadaannya, keberadaan makhluk ini, yang berada pada tatanan yang begitu rapi. Ya, tatanan yang begitu rapi. Watanasuqi, nam watanasuqi al-muta'alif. Tanasuk ini sama tertata, ya, tertib, ya, tertib satu dengan yang lainnya. Wal irtibati al-multaham bainal asbabi wa musabbabatiha wa musabbibatiha, dan adanya keterikatan yang erat antara sebab dan musababnya. Ya, karena beliau mengatakan tidak mungkin apa makhluk ini ada tiba-tiba begitu saja. Kenapa? Karena pertama pasti ada yang menciptakan. Yang kedua, bahwasanya makhluk yang ada ini berada di atas keteraturan yang luar biasa. Ya. Tertib, rapi, ya, seperti manusia. Terdapat padanya keterikatan satu dengan yang lainnya di dalam tubuhnya. Organ-organ tubuhnya saling terikat. Antara jantung, ginjal, semuanya, ya, semuanya. Apalagi yang mengerti tentang anatomi, kesehatan, ya, orang kesehatan akan melihat satu keajaiban yang luar biasa. Ya, satu keajaiban yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan pada diri-diri kalian tidaklah kalian melihat, yaitu mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri-diri kita. Tertata rapi. Begitu juga yang ada di alam ini. Begitu rapi. Dan tidak ada benturan satu dengan yang lainnya. Yang matahari dengan tertib setiap pagi muncul. Naam, dari timur. Ya. Kemudian di sore harinya terbenam di barat. Dan perkara-perkara yang lain yang itu menunjukkan ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Kalau hal itu diciptakan hanya atau bukan, kalau hal itu ada begitu saja, tentunya tidak akan sempurna seperti itu. Tidak akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Juga di sana terjadi ada hubungan sebab dan musababnya. Ya. Ada sebab dan musabab. Ada sebab, ada akibat bahasa ininya. Ada sebab, ada akibat. Seorang yang melakukan sebab, maka terjadilah musababnya. Ya. Terjadi apa yang disebabkan dari sebab tersebut atau akibatnya. Wa bainal kainati ba'duha ba'diha ala ma'a ba'd. Dan di antara kainat, kainat ini alam, ya, alam ini seluruhnya, makhluk ini, antara makhluk satu dengan yang lainnya atau antara makhluk itu sendiri yang sejenis, itu terlihat keterkaitan yang sangat kuat. Yamna'u man'an batan ayyakuna wujuduha sadafatan. Semua itu menolak dengan penolakan yang tegas bahwasanya keberadaan mereka ini, keberadaan makhluk ini dalam keadaan sadfah, dalam keadaan tiba-tiba, ya, ada tiba-tiba. Idil mawjudu sadfatan laysa ala nizamin fi aslin, karena sesuatu yang ada, dalam hal ini adalah makhluk, sadfatan yang ada dalam keadaan sadfah, yaitu dalam keadaan seketika, laisa ala nizabin fi aslin, itu tidak akan berada di atas nizam, aturan, ya, yang rapi sama sekali. Wujuduha, keberadaannya, fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi, bagaimana bisa akan teratur ketika dia tetap ada atau bahkan berkembang, ya. Kalau kita lihat perkembangan misalkan manusia, ya, atau perkembangan hewan, perkembangan tanaman dari kecil, ya, sampai besar, sangat teratur. Misalkan tanaman dari kecil, kemudian dari biji misalkan, ya, cabai, kemudian muncul batang, muncul banyak daun, muncul bunga, muncul buahnya, dan seterusnya, teratur, ya, teratur berkembang, ketika tetap kemudian berkembang. Nah, yang ada dengan seketika itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Fa idza lam yumkin an tujid hadhihi al-makhluqat nafsaha bi nafsiha, jika tidak mungkin, ya, makhluk-makhluk ini mengadakan dirinya dengan dirinya sendiri, wala an tujada sadfatan, dan tidak mungkin pula ada dengan seketika, ya ta'ayyanu atau ta'ayyana ayyakuna laha mujidun wa huwa Allahu rabbul alamin, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk makhluk-makhluk ini ada zat yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Ini secara akal. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil akli ini dan hujah yang qat'i ini, yang pasti ini, fi surati At-Tur, pada surah At-Tur, haitsu qala, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkata, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan bukan dari sesuatu, maksudnya diciptakan ada begitu saja, ya, ada begitu saja, seketika ada. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Ya. Jadi kalau bahasa Sunda, ujuk-ujuk ada aja ininya, nggak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin juga. Ya'ni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Ya'ni maksudnya bahwasanya mereka tidaklah tercipta tanpa ada pencipta. Ya. Pasti mereka diciptakan. Ada yang menciptakan mereka. Walahumul ladina khuliqu anfusahum. Dan tidak pula mereka mampu menciptakan dirinya sendiri. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka tentulah pasti yang menciptakan mereka itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lama sami'a Jubair ibn Mut'im. Karena ini, ketika mendengar Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur, fabalagha hadhihi al-ayah. Kemudian sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan dari bukan sesuatu, artinya tidak ada pencipta, ada begitu saja, ada seketika, ujug-ujug ada. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin. Tidak yakin. Karena semua itu bertentangan dengan akalnya. Am indahum khazainu rabbik, apakah mereka memiliki pembendaharaan Rabbnya? Am humul musaytirun, atau mereka ini adalah yang menguasai? Semuanya tertolak. Wa kana Jubair yawma idin musyrikan, dan saat itu Jubair bin Mut'im adalah seorang musyrik, belum masuk Islam. Qala, kemudian dia mengatakan, kada qalbi ayyadir, hampir-hampir hatiku terbang mendengar ayat tersebut. Wadalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan itulah awal, ya, menancapnya keimanan di hati. Walanadribu masalan yuwaddihu dhalik. Dan kita membuat permisalahan untuk menjelaskan hal tersebut. Fa innahu law haddatsaka لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق. Contohnya yaitu andaikan seseorang bercerita kepadamu tentang istana yang kokoh. Ahatat bihi al-hadaiq, yang dikelilingi oleh kebun-kebun. Wa jarat bainaha al-anhar, dan mengalir di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai. Wa muli'a bil furushi wal asirrah, dan dipenuhi dengan permadani-permadani. Ya. Wa zuyyina bi anwa'iz zinah, dan dihiasi dengan berbagai hiasan. Min muqamatihi wa mukammilatihi, min muqawwimatihi wa mukammilatihi, dari perkara-perkara yang bisa menegakkan istana tersebut dan perkara-perkara yang menyempurnakan. Pokoknya indah. Wa qala laka, kemudian dia mengatakan kepadamu, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad aujada nafsaha. Dia mengatakan, dia bercerita, ada sebuah apa? Istana yang megah. Istana yang megah dikelilingi oleh kebun-kebun, terus mengalir di antaranya sungai-sungai. Ya, dipenuhi dengan permadani dan hiasan-hiasan yang lainnya. Kemudian dia berkata, istana ini dan apa yang ada di dalamnya berupa kesempurnaan. Dia telah mengadakan dirinya. Hah? Mengadakan dirinya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri. Awujida hakada sodafatan biduni mujidin. Atau ada begitu saja. Ujug-ujug ada. Biduni mujidin. Tanpa ada yang membuat. Tanpa ada yang membuat. La badarta ila inkari dalika wa takdzibihi. Tentu engkau pasti segera mengingkari dan mendustakan hal ini. Dusta. Enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin istana yang begitu indah, yang bagus, yang kokoh, kemudian ada pohon-pohon sekelilingnya, kebun-kebun di sekelilingnya, ada air yang mengalir, sungai yang mengalir, kemudian hiasan-hiasan yang lainnya, kemudian ada begitu saja. Tidak mungkin. Pasti engkau akan mengingkarinya dan mendustakan orang yang bicara. Wa'adatta hadithahu safahan minal qawul. Dan engkau pasti akan menganggap ucapannya ini adalah sebuah kedustaan atau kebodohan. Ya, kebodohan, kedunguan. Ya, ucapan yang tidak berarti. Omong kosong. Ya. Apa ya juzu da ba'da dalika ayyakuna hadzal al-qaun al-wasi'. Apakah boleh setelah kita memahami ya perumpamaan tadi, ayyakuna hadzal qaum hadzal kaun al-wasi', yaitu keadaan kaun. Kaun di sini adalah alam semesta ya, yang luas ini, bi ardihi, dengan buminya, wa samaihi, dan langitnya, wa aflakihi, dan seluruh falaknya ya, wa ahwalihi, dan keadaannya, wa nidhamihi al-badi al-bahir, dan tata ya, tata letak dan tata segalanya dari makhluk ini yang rapi. Qad awjada nafsaha, telah menciptakan dirinya. Aw wujida sadfatan biduni mujidin, atau ada ujug-ujug ada tanpa yang menciptakan. Tentunya jawabannya tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini adalah dalil akal. Qala rahimallahu taala, wa amma dalalatu syar'i, maka adapun dalil syar'i ala wujudillahi taala, tentang keberadaan Allah taala, fali annal kutubis samawiyah kulluha atau kullaha tantabiqu bidzalik, maka sesungguhnya kitab-kitab samawiyah, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an dan suhuf-suhufnya, ya, baik itu suhuf Nabi Ibrahim atau suhuf Nabi Musa, semuanya itu menjadi dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi min al-ahkamil 'adilah al-mutadammina li masalihil khalq, dan apa yang datang dari hukum-hukum yang adil, ya, yang terkandung di dalamnya kemaslahatan makhluk, dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim, ini merupakan dalil bahwasanya na'am ahkam tersebut, ya, bahwasanya ahkam tersebut, syariat tersebut itu berasal dari Rabb Hakimin yang maha bijaksana, alimin dan yang maha mengetahui, bimasalihi khalqihi, dengan kemaslahatan makhluknya. Wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kauniyah allati syahid al-waqi' bi sidqiha, dan juga kabar-kabar yang datang tentang alam ini itu merupakan saksi kenyataan tentang keberadaan syariat atau tentang keberadaan ahkam atau syariat, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadin ma ukhbira bihi, merupakan dalil bahwasanya semua itu dari Rabb yang maha kuasa tentang mengadakan apa yang dikabarkannya, ya, apa yang dikabarkannya. Di dalam syariat disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada langit dan buminya, ada, ya. Dan juga menciptakan-menciptakan yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita menyaksikannya. Dan kita menyaksikannya. Semua itu adalah dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa amma adillatul his ala wujudillah, maka adapun dalil his. Dalil his itu dalil yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ala wujudillah, tentang keberadaan Allah, famin wajhaini, maka ini ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annana nasma'u wa nusyahidu, bahwasanya kita ini mendengar dan menyaksikan, min ijabati da'in, yaitu orang yang dikabulkan doanya, orang-orang yang dikabulkan doanya. Sering kita melihat orang yang dikabulkan doanya, baik itu mendengar atau menyaksikan langsung. Wa ghausil makrubin, dan permintaan tolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Semua itu menunjukkan dalil yang pasti tentang keberadaan Allah Ta'ala. Siapa yang mengabulkan doa? Siapa yang memberikan yang dipinta oleh orang yang berdoa? Tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan dalil yang kuat keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lahu. Dan Nabi Nuh yang ketika itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu sebelumnya, fastajabna lahu, maka kami mengabulkannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Rabb kalian mengabulkan kalian. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridainya, inna arabiyan dakhala yaumal jum'ah, bahwasanya seorang Arab Badui datang pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, hancur harta semuanya, waja'al iyal, dan keluarga kelaparan. Fad'ullaha lana, maka berdoalah untuk kami. Maksudnya kenapa? Karena kekeringan. Ya, karena kekeringan. Kelaparan, tidak ada tanam-tanaman. Ya. Ternak pun pada mati karena tidak ada makanan. Kemudian dia minta kepada Rasulullah, fad'ullaha lana, ya Rabbah, berdoalah kepada Allah untuk kami. Farafa'a yadaihi wada'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Fasara as-sahabu amsal al-jibal, maka bergeserlah sahab, yaitu awan, seperti gunung. Falam yanzilu an mimbarin hatta ra'aitu al-matara yatahadaru ala lihyatihi. Belum beliau turun dari mimbarnya sampai aku melihatnya, sampai aku melihat hujan turun, ya, deras sampai membasahi jenggotnya. Artinya Rasulullah belum turun, hujan sudah turun. Siapa yang mengabulkan doa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil jum'ati tsaniyah, dan pada Jumat yang kedua, qama dzalikal a'rabi, Arab Badui itu datang lagi, berdiri lagi, au ghairihi, atau selainnya, maksudnya selain Arab yang tadi. Ya, rawinya ragu. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahdumul bina wa gharaqal mal, fad'ullaha lana farafa'a yadayh, wahai Rasulullah, bangunan telah hancur dan harta telah tenggelam. Maksudnya apa? Airnya kebanyakan, hujannya kebanyakan, akhirnya datang lagi. Fad'ullaha lana, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami. Farafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut di sekitar kami dan bukan menimpa kami. Maksudnya tidak menjadikan petaka bagi kami. Dijadikanlah hujan tersebut sebagai rahmah, hujan yang bermanfaat. Fama yushiru ila nahiyah, illan farajat. Ya. Tidaklah diisyarahkan kepada satu sisi, ya, satu arah, illan farajat, kecuali apa, awan-awan tersebut berpisah. Artinya sudah berhenti hujannya. Wa mazalat ijabatu da'in amran masyhuran ila yaumina hadza. Dan senantiasa dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa merupakan perkara yang tersaksikan, ya. Perkara yang tersaksikan sampai detik ini. Liman shadaqal luju ila Allah taala, bagi orang yang benar-benar jujur menghadap Allah taala. Wa ata bi syara'itil ijabah, dan dia melakukan atau terpenuhi syarat-syarat ijabah. Nah, al-wajhu tsani insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.